Yohanes wasiatnya miamuna igeski. Hula sogwe tu namanet murmurifki. Waigo hatni magui. Acha hugesne gi sige klio suhula sogwe tu namanet murmurifki. Ode gyal gyoske hie igema laito lasmernelen lagi min. Desigo inege imindi. Ode mia inuskek temne, desigo aram siagi, od aram tiomolidi. Aramnya mia tosmane neni, ode aramnya tarasi mamire mamia masidagundi. Inege hula sogwe tu nama morifke. Irmia net mormorif nege mia inuskek temne, desigo aramnya toside. Denje aram jo switie, Odaram ya berita itu ya dagun. Inege yet murmurif manal ni namge. Odegi atlay tolas murnelen lagi min. Desio imin mayoritia matula sogwidi. Keske desesel nege hula sogwe sisu imaramji. Ode namaram ya tos odaram itomolu nekre. Aram ya berita itu ya dagun. Mai nege mioraram je tetral sasamge. Odem cio haram nyatak intem nege tetral sasamge toritia matula sogwe. Ode anan Yesus Kristus ke. Lema de 6000 gu gestiatjah nyege. Kuestie magia la itrial atakra la nare magi mukmuga gimar marai. Mai tuai tina mukmuga ide sige tiabalak tiabal toha. Hula sogwe made lafke gimini. Britnege aram tiomolu toha hula sogwe anangi. Ma britnege aram ya brita tiohe. Hula sogwe nel nyeliai. Ode inege made lafke giminai. Ode gele ragokkele magiminai elik. Lema de golnyetta nukmat bohe. Itnege tetral sasamge tor hula sogwe de. Keske talak tela tiatare angora. Desige neklio suohe. Tagak met madis. Odet morif tigele ragokke angora. Kali lemat toha namam lai hula sogwe ia jarare. Keske de golnye itnege et morif timade lafke de. Kola dene hula sogwe imin timade lafke ne. Denje itnege itde yor itne tetral sasamge. Ode hula sogo anan Yesus nege larage eksos itu ait limo salba mumu ode gyal itrial atare manel nyel. Klala gol nyetta nukmat bohe. Itnege le mataga itu ait limo sal desigot mesana tagak meta itjena tare mades ode hula sogo etu nam laire. Lema gimini trialatare. Keske de golnye to uti hula sogwe ohe. Itnege taga itua itli mosal. Odetta nukmat sishela ti i. Desigo anasio situa itli mosal desikreba. Ode yadi tiktela atyata la desikre mumu toha itrialatakra la nare. Ode ala itrialatakra la nare ma nel nyel. Kali hula sonme mlayai, odele mabisa ma imlu agwasit nye takke, de gyagi-gyagi ne nami hati tagare yala makditi. Ode teo he, hula sogotya nukde, mabio he, irire mumu nege raga wait limosal. Lema renjagol nyetta nukmat bohe, itnyege lema taga itu wait limosal, Desigo gola denetta nugohe, hula sonwege igak metmades, ode tunanare lemagiminti itrealatare.